بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يهيب ربنا ويرضى. أشهد لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan dars ke-69 berkaitan dengan isim syarat. Ismu syaruti al-awwalu. Ismu syaruti ismun mabniyun yarbitu baina jumlataini al-awla syartun lisaniyah. Isim syarat adalah isim mabni yang dia itu mengikat antara dua kalimat. Ya, kalimat pertama itu syarat sebagai kalimat, ya, bagi kalimat kedua. Asani asma usyarti hiya. Yang kedua, isim syarat itu diantaranya adalah man, ma, mata, ya, man siapapun, ma apapun, ayyana kapanpun, aynama kapanpun, anna ya dimanapun, ya haitsuma dimanapun, kaifama dimana bagaimanapun, ayu apapun. Itu diantara isim-isim syarat. Salis asma'u syarti mabniyatun ma'ada, ya, ma'ada ayu. Bahwasanya semua isim syarat itu mabni, ya, dikecualikan yaitu lafaz ayu. Wa ma'a baqa'i akhiriha duna taghyirin, dan bersama dengan tetapnya huruf akhirnya tanpa ada perubahan. Turabu asma'u syarti bihasabi mauqiha fil jumlah. Maka isim syarat ini diirab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Misal contohnya, man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam, ia yang akan menuai. Maka man ismu syarti, ismu syaratin mabniun ala sukuni fi mahali raf'i mubtada. Ya, dia mabni atas sukun, marfu dengan tanda marfu sebagai mubtada. Malhuzah, catatan. Sayati syarhu asma'i syarti bitafsili inda dirasati jazmi al-fi'lil mudari'i. Akan datang penjelasan tentang isim syarat secara rincinya, yaitu pada pembahasan tentang fi'il mudhari yang majzum. Ya, fi'il mudhari yang majzum. Selanjutnya, ismul istifham. Isim istifham. Al-awwal, ismul istifhami ismun mabniyun yusta'malu lis-su'ali an syai'in ma. Isim istifham adalah isim mabni yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu apa saja. As-sani, yang kedua, asmaul istifhami hiya, diantaranya isim-isim istifham itu antara lain, ya, yaitu man, siapa, ma, apa, mata, kapan, aina, di mana, kam, berapa, kaifa, bagaimana, ayu, yang mana. As-salis, asmaul istifhami ma'ada ayu asma'un mabniyatun wa hiya ma'a baqa'i akhiriha duna taghyirin turabu bihasabi mawqi'iha fil kalam. Jadi seluruhnya mabni kecuali ayu, maka bersamaan dengan tetapnya huruf akhir tanpa ada perubahan tersebut itu di'irab kedudukannya tergantung, ya, di'irab sesuai kedudukannya nanti di dalam kalimat. Wa ta'ti asma'ul istifhami fi awalil kalam. Dan istifham ini terletak di awal kalimat. Jadi enggak boleh di tengah atau di akhir, ya. Tidak boleh. Semisal fil masjidi, fid dari man, ya, itu enggak boleh. Harusnya man fid dari. Wa yajuzu an yasbiqaha harfu jarrin, dan boleh didahului oleh huruf jar. Misal contohnya, man ahabbul fananin, ahabbul fananini, ya, Man ahabbul fananini ilaik, siapa seniman yang engkau idolakan? Nah, ini contoh yang kurang bagus. Man ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Man, dia mabni dengan tanda sukun, ya, pada posisi rafa sebagai mubtada. Ini selanjutnya yang didahului oleh huruf jar. Bikam ishtaraita hadzal kitab? Berapa engkau berapa engkau beli buku ini harganya? Ya, maksudnya bikam, maka al-ba'u harfu jarrin. Kam ismu istifhamin mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Dia mabni dengan tanda sukun pada posisi majrur karena dia didahului oleh huruf ba tadi. Malhudah, catatan, saya tisyarhu asma'il istifhami bitafsili inda dirasati uslubil istifhami. Yaitu akan datang penjelasan tentang isim istifham dengan rinci pada pelajaran pembahasan uslub-uslub istifham. Ya, fi babil asali bin nahwiyah, di bab uslub-uslub nahwu. Selanjutnya yang keenam itu al-a'dadu al-murakkabatu, yaitu adat, ya, adat murakab, ya, adat murakab. Yang pertama maksudnya yang murakab itu adalah min ahada asyara ila tis'ata asyara ma'ada isna asyara, itu dari 11 sampai 19 kecuali 12. Al-awwal al-a'dadul murakkabatu min ahada asyara ila tis'ata asyara ma'ada isna asyara asma'un mabniyatun alal fathi, ya, dia isim mabni dengan tanda fathah. Yaitu bijus aiha, ya. Jadi mabni pada kedua sisinya. Wa qad sabaqal kalamu anha inda syarh at-tamyiz, dan telah lewat penjelasannya pada pembahasan tamyiz. As-sani wa hadhil a'dadu, dan adat-adat ini ma baqa'i akhiriha mabniyan 'alal fathhi, bersamaan dengan huruf akhirnya itu tetap atas tanda fathah di kedua sisinya, ya. Tu'rabu bihasabi mauqiha fil jumlah, maka dia di'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Contoh mislu jaa arba'ata asyara taliban, telah datang 14 pelajar. Arba'ata asyara adadun murakkabun mabniun alal fathi, mabni dengan tanda fathah. Fi mahali raf'in fa'il, pada posisi rafa sebagai fa'ilnya. Talibannya tamyizun mansubun bil fathati, tamyiz mansub dengan tanda fathah. Selanjutnya ba'du zurufil mabniyati wa ma rukiba minaz zuruf, yaitu sebagian zaraf yang mabni dan zaraf yang murakkab yang tersusun. Al awal al aslu anna jami'a dhurufi mu'rabatun, secara asal semua dhuruf itu mu'rab. Wa qad sabaqa dirasatu dhurufi fi babil asma'il mansub, dan telah lewat pembahasannya tentang dhuruf-dhuruf ini pada bab isim-isim mansub. Itu berkaitan dengan maf'ul fi, illa anna hunaka ba'du dhurufi mabniyatun, tapi hanya saja di sana ada sebagian dhuruf yang mabni. Wa hadhihi dhurufu hiya, dan di antaranya adalah pertama haitsu, di mana, amsi kemarin, al'an sekarang, id ketika, idza jika, aina di mana, sama di sana. Misal contohnya jalastu haitsu kunta jalisan, aku duduk di mana kamu saja duduk. Haitsu dhurfun makanin mabniun ala dhommi. Haitsu zarfu makanin mabniun ala dhommi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi haitsu itu zarf makan mabni dengan tanda dhommah, ya, pada posisi mansub sebagai maf'ul fi. Selanjutnya As-sani kadzalika fa inna ma rukiba min az-zuruf yakunu mabniyan. Demikian pula zaraf yang murakkab yang disusun itu juga mabni. Misal contohnya laila nahara, siang dan malam, baina baina antara ini dan itu. Malhudah catatan. إذ تدل على ما مضى من الزمان وتكون مبنية على السكون وتضاف إلى جملة مثل إذ itu menunjukkan waktu yang telah lampau dan dia mabni dengan tanda sukun dan it ini diidofahkan, dimudofkan kepada kalimat. Misal contohnya jiktuka idh qama Muhammadun, aku datang ketika Muhammad berdiri. Wa idza lam tudaf ila jumlatin fa innaha tanawwana wa katsiran ma talhaqu bil kalimati dalati ala zamani mithlu hina wa waqt hina wa waqti wa yawmin ila akhir fa naqul hina idzin waqti idzin wa yawma idzin. Jika idnya itu tidak dimudhafkan pada kalimat, maka ya idnya ini ditanwin dan lebih seringnya ya disandingkan dengan kata-kata yang menunjukkan waktu, semisal hina waqta yauma hina waqta wa yauma, maka sampai dan seterusnya, maka kita katakan hina idzin wa yauma idzin waqta idzin, seperti itu ya. Misal contohnya, ya contohnya yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Misalnya itu, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya, secara tersiratnya takdirnya ya semisal yauma idz zuzilatil ardu, ya yauma yauma idz zuzilatil ardu wa akhrajat asqalaha. Ya, yauma idzin, idzin itu maknanya yauma idz zuzilatil ardu wa akhrajat asqalaha. Itu tambahannya untuk contoh yauma idz. Selanjutnya yang ke-8, asmaul af'al, yaitu isim, isim fi'il. Al-awwal asma'ul af'ali asma'un mabniyatun tusta'malu bima'na fi'li wala takbalu alamatahu. Isim-isim fi'il adalah isim mabni dan dia digunakan ya dengan makna semakna dengan fi'il, tetapi tidak menerima tanda-tanda fi'il. As-sani tanqasimu asma'ul af'ali min haysu zamaniha salah satu aksanin. Isim af'al, isim fi'il itu terbagi dari sisi waktunya menjadi tiga pembagian, yaitu al-hamzah asma'ul af'ali madiyah, asma'ul af'ali asma'ul af'alin madiyatin, itu isim fi'il madi. Wahia tadulu ala makna fi'il madi, yaitu yang menunjukkan kepada makna fi'il madi. Waham wa ahammuha, dan yang paling penting dari isim fi'il madi ini yaitu hayhata. Hayhata bimakna ay, maksudnya ba'uda, yaitu jauh. Kemudian syattana, ya, ai maksudnya iftaraqa, telah berpecah, ya berpisah. Sara'ana ya bimakna ai saru'a, telah cepat. Alba'u asma'u af'alin mudari'atin, itu isim fi'il mudari'. Wahia tadulu ala ma'na fi'il mudari'i wa ahammuha, itu yang menunjukkan makna fi'il mudhari, dan yang paling penting dari isim fi'il mudhari ini diantaranya uffin ai atarajjaru, ya uffin aku mengeluh, ah atawajja'u ya artinya aku mengaduh ya. Wai ya. Di makna ataajabu ya, aku kagum. Qata yaitu ai yakfi ya, cukup. Kemudian ajim asma'u af'alin amrin, itu isim fi'il amr. Wahia tadulu ala makna fi'lil amri wa ahammuha, yaitu menunjukkan makna fi'il amr. Yang paling penting diantaranya adalah ih ya, bima'na zid tambahlah. Amin ya, bima'na istajib ya, kabulkanlah. Hayya ay asri' ya, maknanya asri' yaitu cepatlah. Sah bima'na ay uskut diamna. Hayya ya, bima'na ay akbil, kemarilah. Haka bima'na ay khud ya, maksudnya khud, ambillah. Alaika ay ilzam, berpeganglah. Dunak ya, dunaka ay khud, ambillah ya, maknanya ambillah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.